Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pada kitab mulakhas kemarin sudah disampaikan muqaddimah dari kitab ini. Kemudian berikutnya ya, langsung saja mulai pembahasan pada bagian yang pertama, yakni tentang faedah-faedah nahwu. Disebutkan di sini pada halaman 17 ya. Qawaidun nahwi. Faedah-faedah nahwu. Muqaddimatun, pendahuluan. Pendahuluan untuk faedah nahwu ini. Aqsamul kalimati al-arabiyyati. Aqsamul kalimatil arabiyyati. Pembagian kata dalam bahasa Arab. An-nahwu qawa'idu yu'rafu biha wazifatu kulli kalimatin dakhilil jumlati. Nahwu, ilmu nahwu adalah kaidah-kaidah, ya, ilmu tentang kaidah-kaidah untuk mengetahui tugas atau fungsi, wazifah, tugas atau fungsi setiap kata yang masuk dalam kalimat. Wa dhabti awakhiril kalimati, dan untuk wa dhabtu awakhiril kalimati, dan untuk mengetahui ketepatan harokat, harokat yang tepat akhir-akhir kata dalam kalimat. Wa kaifiyatu i'rabiha, dan cara meng-i'rabnya, cara mengubah keadaan akhir-akhir kata tersebut. Ini pembahasan ilmu nahwu. Ya, kaidah yang digunakan untuk mengetahui fungsi setiap kata dalam kalimat, kemudian keadaan yang tepat pada akhir-akhir kata tersebut, dan juga cara mengubah keadaan akhir-akhir kata ketika sudah tersusun dalam kalimat. Ini. Jadi yang dipelajari apa? Akhirul kalimat, akhir kata. Tadi sudah disampaikan ya. Maka huruf akhir kata, setiap kata itu dibaca dengan jelas, dengan benar, dengan tepat. Ya. Dalam rangka kita belajar untuk mengetahui ya. Seperti ini. Ya. Kalau disukun semua, ya nanti tidak tahu. Tidak paham ilmu nahwu. Karena yang dibahas ilmu nahwu itu keadaan akhir kata. Apakah itu dhammah ataukah fathah atau kasrah atau sukun, tanwin ataukah tidak tanwin ataupun yang lainnya. Ya, itu ya. Sehingga harus dibaca dengan jelas, dengan benar ya, dipelajari. Berikutnya wa tanqasimu al-kalimatul arabiyyatu salatatu aqsamin. Salatata aqsamin. Kata bahasa Arab itu terbagi menjadi tiga macam. Jenis-jenis kata dalam bahasa Arab itu ada tiga macam. Yakni ismun, fi'lun, harfun. Yakni ism, fi'l, dan harf. Penjelasannya masing-masing. Awalan yang pertama, alismu, ism. Huwa kullu kalimatin tadullu ala insanin au hayawanin au nabatin au jamadin au makanin au zamanin au sifatin au ma'nan mujarradin minaz zamani. Ism adalah setiap kata yang menunjukkan pada insan, manusia, au hayawan atau binatang, nabat, tumbuh-tumbuhan, jamad, benda mati, ya. Benda-benda mati ya, benda padat ini. Makan, tempat, au zaman, waktu, au sifatin, sifat itu sifat, ya, sifat dari sesuatu, ya. Atau makna yang terlepas dari waktu, makna yang tidak terkait dengan waktu, ya, menunjukkan suatu makna yang tidak terkait dengan waktu. Ini makna isim, ya, menunjukkan pada segala hal, setiap makna yang tidak terkait dengan waktu. Ya, ini. Wa mithlu, contoh, rajulun, ya, seorang lelaki. Ini terkait dengan insan tadi, ya. Kemudian asadun, singa. Ini hayawan, hayawanun, hewan. Kemudian zahratun, bunga. Ini termasuk nabatun. Haiton, tembok atau dinding. Ini termasuk jamadun. Al-Qahiratu, Kairo, kota Kairo, ibu kota Mesir, ya. Ini makanun, termasuk makan, tempat. Syahrun, bulan. Ini termasuk zamanun, kata terkait dengan waktu, ya. Kemudian nadhifun, yang bersih. Sifatun, ini termasuk sifat. Kemudian istiqlalun, istiqlal, kemerdekaan, merdeka. Ini maknan mujarradin minaz zaman, ya, makna yang tidak terikat dengan waktu. Jadi kata-kata yang disebutkan di sini ini termasuk isim, ya. Kemudian untuk membedakan isim dengan jenis yang lainnya, dengan fi'il dan dengan harf, ya, tadi disebutkan, ya, jenisnya kan ada tiga, isim, fi'il, dan harf. Lalu untuk membedakan di sini isim, membedakan isim dengan yang lain bagaimana? Ada ciri-cirinya, ada tanda-tandanya. Wa yatamayyazul ismu, wa yatamayyazu al-ismu an ghairihi minal kalimati. Isim itu terbedakan dari yang lainnya, dari jenis-jenis kata yang lainnya. Fi annahu, bahwasanya isim tersebut, yumkinu tanwinuhu, itu memungkinkan untuk tanwin, bisa bertanwin atau bisa ditanwin. Jadi huruf akhirnya dengan tanwin, yang dimaksud tanwin apa? Bunyi nun sukun di akhir kata, tidak tertulis, tidak ada penulisannya nun sukun, tetapi ada bunyinya, ada lafadznya atau ucapannya, itu tanwin. Nah, tanwin ini menjadi ciri untuk isim, menjadi tanda untuk isim. Artinya apa? Setiap kata yang bisa tanwin atau setiap kata yang huruf akhirnya tanwin itu pasti termasuk isim. Tidak mungkin termasuk fi'il apalagi termasuk harf. Ya, ini. Mithlu, contoh, rajulun, kitabun, syajaratun. Huruf akhir ini tanwin, maka kata-kata ini adalah isim. Kalimat atau kata-kata ini adalah isim. Yang kedua, yumkinu idkhalu al alaihi. Bisa memasukkan alif lam padanya. Bisa dimasuki alif lam pada isim tersebut. Mithlu, contoh, ar-rajulu, al-kitabu, asy-syajaratu. Ya, setiap kata yang bisa dimasuki alif lam, maka ini termasuk isim. Ya, fi'il tidak mungkin dia masuk ke alif lam. Harf jika demikian tidak mungkin, tidak bisa dimasuki alif lam. Jadi alif lam ini tanda khusus untuk isim. Yang berikutnya, yang ketiga, yumkinu idkhalu harfun nida'i alaihi, bisa dimasuki harfun nida', huruf untuk memanggil, untuk menyeru. Ya. Mithlu, contoh, ya rajulu, wahai orang, atau mungkin wahai pak atau wahai mas misalnya. Ya rajulu. Rajulu ini bisa dimasuki, didahului oleh ya. Ya di sini harfun nida'. Maka rajulun, rajulu di sini adalah isim. Ya Muhammadu. Ya, Muhammadu di sini termasuk isim karena bisa didahului harfun nida'. Ini. Yang berikutnya, tanda untuk isim, yumkinu jarruhu bi hurufil jarri au bil idhafati. Bisa menjadi jar. Ya, yumkinu jarruhu, jadi memungkinkan untuk jarnya. Bisa menjadi jar. Jar itu salah satu jenis i'rab yang asalnya ditandai dengan kasrah. huruf akhir itu ditandai dengan kasrah, itu jar. Nah, isim ini bisa untuk dijarkan. Jadi jar ini, jenis i'rab ini khusus untuk isim saja. Dan yang menyebabkan jar, menyebabkan isim itu menjadi jar atau huruf akhirnya dengan kasrah adalah tadi bi hurufil jari, dengan sebab didahului oleh huruf jar. Au bil idhofati, atau dengan sebab idhofah, yakni menjadi mudhaf. Mislu, contohnya ala syajarati, di atas pohon. Ala ini huruf jar. Kemudian asyajarati, ini bisa didahului oleh huruf jar. Dan keadaannya jar dengan kasrah. Asyajarati. Maka asyajarati ini termasuk isim. Karena dia bisa jar dengan kasrah pada huruf akhir dengan sebab dimasuki atau didahului oleh ala. Ala termasuk huruf jar. Contoh yang berikutnya, ghusnus syajarati, ranting pohon, ya, ghusnun, ranting atau cabang. Nah, di sini asyajarati ini sebagai mudhaf ilaih dari ghusnu. Nah, yang menjadi mudhaf ilaih itu keadaannya menjadi jar dengan tanda kasrah. Berarti asyajarati ini termasuk isim. Yang berikutnya, yumkinu al-isnadu ilaihi, ya, bisa untuk diberitakan padanya, bisa untuk dijadikan berita atau khobar isim tersebut, kabar, ya, maksudnya Allah Assalamualaikum, ya. Jadi isim tersebut bisa dijadikan kabar, dijadikan berita atau sesuatu yang disandari, ya, sesuatu yang menjadi pokok pembahasan ini. Ai al-ikhbaru anhu, yakni mengkabarkan tentang isim tersebut. Mislu, contoh al-kitabu mufidun, kitab itu bermanfaat. Di sini al-kitabu ini adalah isnad ilaih atau ikhbar anhu, sesuatu yang diberitakan, sesuatu yang disampaikan, disandarkan padanya, dijadikan pokok pembicaraan, ya, maka yang demikian, karena sebab demikian al-kitabu ini termasuk isim. Ini beberapa tanda-tanda yang menunjukkan bahwa kalimah atau kata itu termasuk isim. Wa yakfi an taqbala al-kalimatu alamatan wahidatan aw aktsara min hadhihi al-alamati litakuna isman. Dan cukuplah, yakfi, ya, cukuplah satu kata itu, satu kalimah itu menerima satu tanda saja, aw aktsara atau lebih, min hadhil alamati, dari tanda-tanda ini, untuk menjadi isim, untuk termasuk jenis isim. Jadi cukup menerima satu tanda saja itu sudah mencukupi, tidak perlu semuanya, atau bahkan tidak mungkin untuk mengumpulkan semuanya dalam satu kata. Cukup satu tanda tadi yang disebutkan itu sudah mencukupi untuk menunjukkan bahwa kalimah tersebut atau kata tersebut termasuk jenis isim. Contoh tadi misalkan disebutkan masjidun, ada tanwin di akhirnya, berarti dia isim. Cukup satu tanda itu dengan tanwin itu sudah mencukupi, dia isim. Atau al masjidu dengan alif lam, hanya itu saja, alif lam saja, itu sudah mencukupi. Al-masjidu, oh berarti itu isim. Kenapa? Karena bisa dimasuki alif lam. Jadi cukup satu tanda. Bahkan tidak mungkin dalam hal ini, ya, tidak mungkin untuk mengumpulkan semua tanda. Sebagai contoh, antara tanwin dengan alif lam itu tidak mungkin bertemu dalam satu kata, ya, tanwin dan alif lam tidak mungkin, tidak bisa bertemu dalam satu kata. Kalau sudah ada alif lam di awal isim, maka huruf akhirnya tidak ditanwin. Ar-rajulu, al-kitabu, al-masjidu, al-madrasatu, atau yang semisalnya. Kalau sudah ada alif lam, huruf akhir tidak tanwin, tidak bisa, tidak boleh tanwin. Kalau ada tanwin di kalau ada tanwin di akhir isim, maka huruf awal tidak ada alif lam. Rojulun, kitabun, masjidun, ya, kolamun, dan seterusnya. Jadi antara tanwin dan alif lam tidak bisa bertemu, berkumpul dalam satu kata. Padahal dua-duanya sebagai tanda isim. Berarti ini tidak mungkin untuk mengumpulkan semuanya dalam satu kata tanda-tanda isim ini. Cukup satu tanda sudah mencukupi. Itu ya. Baik. Ini untuk isim. Kemudian yang berikutnya, jenis kalimah yang kedua, jenis kata yang kedua, yaitu al-fi'lu, fi'al. Pengertiannya, huwa kullu kalimatin tadullu ala huduthi syai'in fi zamanin khasin. Fi'al, yakni setiap kata yang menunjukkan pada terjadinya sesuatu, huduthi syai'in, terjadinya sesuatu, fi zamanin khasin, pada waktu tertentu. Ya, ini fi'al, menunjukkan makna terjadinya sesuatu, suatu perbuatan, suatu amalan, ya, di waktu tertentu. Jadi di sini fi'al itu nanti terkait dengan waktu, ya, terkait dengan waktu, itu fi'al. Ini bedanya dengan isim. Kalau isim tidak terkait dengan waktu, adapun fi'al ini terkait dengan waktu. Mislu, contoh, kataba. Ya, ini menunjukkan perbuatan menulis, dan menulis di sini dilakukan di waktu yang lampau. Dari bentuk fi'il ini, kataba, ini menunjukkan terjadinya di waktu yang lampau. Sudah terjadi, sudah menulis. Ya, mungkin tadi atau kemarin atau waktu yang lampau, itu sudah terjadi. Kemudian yajri, berlari atau berlayar, ya, sesuai dengan maknanya nanti ya, berlari. Nah, di sini menunjukkan perbuatan berlari, terjadinya perbuatan lari. Dan ini dari bentuk ini yajri, ini menunjukkan terjadi di waktu sekarang ini, sedang terjadi, atau waktu yang akan datang juga bisa. Jadi yajri ini bermakna sedang berlari, atau juga bisa bermakna akan berlari. Baik. Kemudian contoh isma, ya, dengarkanlah. Ini menunjukkan huduthi syai'in, terjadinya suatu perbuatan, ya, suatu, ya, amalan, ya, ini mendengar, dan itu akan terjadi di waktu yang akan datang sesudah kalimat ini diucapkan. Isma, dengarkanlah. Maka nanti yang diperintah akan melakukan perbuatan mendengar dilakukan sesudah ini diucapkan. Jadi terkait dengan waktu. Ini. Jadi yang semacam ini disebut dengan fi'al. Menunjukkan huduthi syai', terjadi sesuatu, fi zamanin khasin, di waktu tertentu. Kemudian wa yatamayyazu al-fi'lu an ghairihi minal kalimati fi annahu yumkinu. Dan fi'al itu berbeda dari yang lainnya, dari jenis-jenis kata yang lainnya, yakni bahwa fi'il tersebut itu bisa, awalan yang pertama, ittisaluhu bita'il fa'ili, bisa bersambung dengan ta' fa'il, bisa bersambung dengan bomir ta' sebagai fa'il. Mislu, contoh, kata betu, ta' yang bomah ini ta' ya, huruf ta', dia fungsinya sebagai fa'il dalam kalimat ini. Nah, karena kata ba itu bisa bersambung dengan ta tersebut, ta fa'il ini, maka kata ba itu adalah fi'il. Ini sebagai tanda. Ya. Katabtu, saya menulis. Syakarta, kamu bersyukur. Berarti syakara ini fi'il, karena dia bisa bersambung dengan ta fa'il. Ini. Yang kedua, ittisaluhu bi ta ta'nitsi. Fi'il itu bisa bersambung dengan ta ta'nits. Huruf ta, bukan dhamir ya, tapi huruf ta yang digunakan untuk tanda muannas, tanda perempuan. Mislu, contoh, katabat, ta yang sukun ini ta ta'nits. Ini untuk menunjukkan fa'ilnya muannas. Dia menulis. Dia di sini seorang perempuan. Maka kataba ini fi'il. Contoh yang berikutnya, taktubu, ini maknanya dia, seorang perempuan, sedang menulis. Tak yang ada di awal, ini tak ta'nits, untuk menunjukkan mu'annas, perempuan. Maka fi'il taktubu atau kata taksubu ini termasuk fi'al. Yang berikutnya, ittisaluhu biya ilmu khotobati. Fi'al itu bisa bersama dengan ya mukhotobah, yakni bomir ya untuk mukhotobah. Mukhotobah tadi khitab yang jaga bicara satu orang perempuan atau kamu seorang perempuan. Ini dengan bomir ya. Contoh, mislu taktubina, kamu seorang perempuan menulis. Di sini taktubina ada ya sebelum nun, sebelum akhir itu ya. Ini ya mukhatabah. Maka taktubu ini termasuk fi'al. Ushkuri, kamu seorang perempuan bersyukurlah. Ushkur bersama dengan ya mukhatabah menjadi ushkuri. Maka ushkur ini termasuk fi'al. Ya. Yang berikutnya ittisaluhu binun tawkidi. Fi'il itu bisa bersama dengan nun taukid. Jadi huruf nun yang digunakan untuk taukid, untuk menguatkan makna. Ini perlu contoh. Layak tubanna. Sungguh dia benar-benar menulis. Dia benar-benar sedang menulis. Nah, di sini yaktubu bersama dengan nun yang tasdid, ini nun taukid, untuk menguatkan makna dari kalimat ini. Maka yaktubu itu termasuk fi'al. Ushkuranna, ya, kamu sungguh-sungguh bersyukurlah. Jadi ushkur kemudian bersama dengan nun yang tasdid, ini nun taukid, untuk menunjukkan makna taukid, menguatkan makna kalimat ini. Maka ushkur ini termasuk fi'al karena bisa bersambung dengan nun taukid. Jadi ini tanda-tanda yang bisa membedakan antara fi'al dengan jenis kalimah yang lain, dengan isim maupun dengan harf. Bisa bersambung dengan tak fa'il, bisa bersambung dengan tak ta'nits, bisa bersambung dengan ya mukhatabah, dan atau bisa bersambung dengan nun taukid. Kemudian yang ketiga, al-harfu, jenis yang ketiga adalah harf. Huwa kullu kalimatin laysalaha ma'nan illa ma'a ghairiha. Yang dimaksud dengan harf adalah setiap kata yang tidak mempunyai makna, tidak mempunyai arti. Laysalaha ma'nan, tidak mempunyai makna, tidak mempunyai arti. Illa ma'a ghairiha, kecuali jika dia bersama dengan yang lain. Jika dia bersama isim atau dia bersama fi'al, maka baru harf ini mempunyai arti, mempunyai makna. Tapi kalau hanya sendirian, tidak bersama isim atau tidak bersama fi'al, maka harf ini tidak mempunyai makna. Mislu, contoh, fi, an, hal, lam, ini termasuk harf. Kenapa? Karena ini tidak ada maknanya. Kalau hanya seperti ini, fi itu saja, atau hal hanya itu saja, ini tidak ada maknanya. Belum diketahui maknanya secara jelas, secara tepat apa. Ya. Tetapi kalau dia bersambung dengan isim atau dengan fi'al, baru bisa diketahui maknanya. Dia baru mempunyai makna dengan jelas. Fil masjid, misalnya. Baru bisa diketahui fi di situ menunjukkan keberadaannya berada di dalam masjid. Ini an juga demikian. Ya. Hal misalkan hal anta talibun, ya, berarti hal di sini dia sebagai istifham untuk bertanya. Jadi harf pengertiannya seperti ini. Dia tidak mempunyai makna kecuali jika bersama dengan yang lainnya. Ini ya, ini pembagian kalimah, pembagian kata dalam bahasa Arab. Ada tiga, isim, fi'il, dan harf. Dan masing-masing mempunyai tanda atau mempunyai cirinya. Secara lafaz ya, tanda atau ciri. Di sini secara lafaz, yang tampak secara zahir. Ada yang ditanyakan dari ini? Ya. Yeah. rafa itu jenis i'rabnya, jenis keadaannya, jenisnya rafa atau nasab atau jar, itu jenis. Jadi jenis keadaan akhir pada kata itu ada rafa atau mungkin ada nasab. Adapun marfu itu ketika misalnya isim yang mengalami keadaan rafa, itu disebut isim marfu. Jadi ini jenisnya, ini isim yang berada atau yang mengalami jenis rafa ini disebut marfu. Ya. Bisa dibedakan ya. Jenisnya, macamnya itu rafa, nasab, jar. Adapun ketika itu diterapkan pada isim atau pada fi'il, maka dikatakan isim itu marfu, isim itu mansub, ataupun isim itu majrur. Jadi isim itu mengalami rafa, isim itu mengalami nasab, isim itu mengalami jar. Kira-kira maknanya seperti itu. Jadi beda. Baik. Walaupun ada keterkaitan, tapi ada perbedaan arti secara lafaz seperti itu. Ada lagi? Ya, untuk kalau tidak ada, untuk sementara ini dulu tambahan dari kitab ini mulahaf. Yang berikutnya insya Allah nanti kita lanjutkan pada waktu yang akan datang. Alaikum minkum kekurangannya. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.